kau manja-manja, oh bunga dahlia. Bunga nan indah berseri, non di taman sari. Yang engkau sayang-sayang, oh bunga dahlia. Yang engkau kenang-kenang, oh bunga dahlia. Bungamu Di sisiku kembali.

diriku merasa Selamat tinggal, selamat berjalan. percaya. Janganlah kau bimbang dan ragu, aku pun merasakan rindu. Gelisah bila tak bertemu, sedetik rasanya tersiksa.

Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa. Sebagai balasan